Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini hati kita yang sedang menyambut bulan yang agung, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang mana yang dikatakan oleh fuqaha, dikatakan oleh ulama, tanpa ada perselisihan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bulan yang paling istimewa, yang artinya setiap dikatakan bulan mulia, waktu yang mulia, waktu yang afdal, hari yang afdal, bulan yang afdal, itu artinya pahala daripada kebaikan yang dilakukan di waktu tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk kita katakan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang paling istimewa, yang berarti pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kemudian diikuti selanjutnya dengan bulan Muharram. Diikuti selanjutnya dengan bulan Rajab. Dan diikuti selanjutnya dengan bulan Zulhijjah. Dan kemudian bulan Zulqa'dah, bulan-bulan yang haram. Baru selesai daripada bulan-bulan yang haram, maka yang afdal setelahnya adalah bulan Sya'ban, yang kita semuanya sekarang berada di bulan tersebut. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam bulan Sya'ban ini yang hanya tersisa berapa hari aja, dan mudah-mudahan kita betul-betul disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan yang paling mulia, bulan yang istimewa, bulan Ramadan ini, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan dilindungi dari segala keburukan, diberi taufik hidayah untuk melakukan amal kebajikan dan dapat ridhonya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan kebebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka itulah yang dipanjatkan dan dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Yang mana dalam doa yang masyhur Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada bulan Rajab, berikan keberkahan pada bulan Sya'ban. Sebagaimana kita katakan, tiga bulan ini ada kaitannya. Yang menghormati bulan Rajab, dia akan diberi kekuatan untuk menghormati bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban yang kita berada di dalamnya, maka dia akan diberi kekuatan dan taufik untuk menghormati bulan Ramadan. Dan barang siapa dia menghormati bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia akan dijaga dari Ramadan tersebut sampai Ramadan yang selanjutnya dari segala keburukan, dan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat orang yang dekat kepada Allah, derajat orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, derajat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa memohon disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan itulah juga harapan daripada salafus salihin. Mereka selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. dan itu dimohonkan dalam doa-doa mereka di waktu tahajud, di waktu habis sholat, mereka meminta kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan. Bahkan mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada yang sebagian mempersiapkannya semenjak bulan Rajab, ada yang menyiapkan untuk menyambut Ramadan semenjak 3 bulan sebelumnya, bahkan ada sebagian di antara mereka mempersiapkan diri mereka menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Karena mereka tahu bulan Ramadan bulan musim untuk kebaikan Allah, rahmat Allah, derajat Allah Subhanahu wa taala, ridwanullah, itik minan nar. Sehingga betul-betul mereka mengharapkan mereka itu betul-betul mendapatkan bulan Ramadan. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna sana kullaha Ramadan." Andai kata manusia itu tahu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka para umatku akan berangan-angan, akan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan setiap sepanjang tahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu kebaikan, keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu sampai-sampai dari banyaknya kebaikan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, barang siapa yang tidak suka dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka itu dianggap berdosa. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya yang tidak suka dengan datangnya bulan suci ini, maka dia dianggap melakukan dosa besar. Bahkan dikhawatirkan na'udzubillah bisa kufur keluar daripada agama Islam kalau dia tidak suka kehadiran datangnya bulan Ramadan karena benci kepada bulan Ramadan. Waduh, Ramadan lagi, puasa lagi, terawih lagi. Wah, tidak suka anak dengan ini. Na'udzubillah. Dosa besar. Dan dikhawatirkan dia na'udzubillah bisa menjadi kafir. Seharusnya dia menyambut. Seharusnya dia semangat. Seharusnya dia gembira. Sebagaimana salafus sholihun bergembira menyambut bulan Ramadan itu seperti mereka menyambut hari kemanten. Sebagaimana orang menyambut hari kemantennya, hari pernikahannya, dihitung jauh-jauh hari sebelumnya, kurang 2 bulan, kurang 2 bulan setengah per hari dihitung. Begitulah juga mereka, ya Allah, kurang 100 hari Ramadan lagi, kurang 90 hari Ramadan lagi, kurang 65 hari, dan sekarang sudah mendekat, tinggal kita menghitung jari aja. Dan mudah-mudahan betul-betul kita disampaikan kepada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan persiapan ibadah, sebagaimana juga kita katakan pada kesempatan sebelumnya, termasuk di bulan Sya'ban ini diperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sisa-sisa hari yang ada di bulan Sya'ban kita gunakan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga salawat yang kita baca ini menaikkan derajat kita, menjadikan hati kita bersih, menjadikan dosa-dosa kita terhapuskan, sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan amal yang bersih, dengan penuh persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dengan amal-amal yang baik. Dengan berkat apa? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan adimi sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bihairi taradudi amaluna bainal qabuli waradiha illa sholat ala Nabi Muhammadi. Perbanyaklah kalian untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diterima tanpa ada keraguan. Sebagai kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW, Allah menerima salawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad untuk kepada Nabi Muhammad SAW diterima dalam keadaan apapun. Membaca salawatnya dengan khusyuk tidak khusyuk, dengan adab tidak adab, bahkan dengan riya sekalipun, tidak ikhlas sekalipun, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan Sya'ban juga kita mempersiapkan diri kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mempersiapkan diri kita apa sih yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. harus ada tambahan amal, harus ada tambahan ibadah, harus ada semangat yang baru, ada amalan yang baru. Bukan berjalan seperti hari-hari biasa, karena ini bulan beda dengan bulan yang lain, waktu yang berbeda dengan waktu yang lain. Sebagaimana pedagang-pedagang, mereka mempunyai waktu yang menurut mereka menguntungkan dagangan mereka dalam waktu-waktu tertentu yang mereka ketahui. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mempunyai waktu yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengobrar rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengobrar maghfirahnya, pengampunannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa orang yang memohon dan berdoa di bulan tersebut. Bahkan Allah mengobrar kebebasan dari neraka Allah, dari azab Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Sehingga dikatakan bahwasanya di dalam bulan Ramadan setiap malamnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Allah, dari azab Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 600 ribu jiwa setiap malamnya. Dan ketika di akhir malam atau di malam terakhir bulan Ramadan, Allah membebaskan daripada hamba-hambanya, dihapus namanya, dipastikan dia selamat dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak angka jumlah yang sudah dibebaskan sebelumnya dari hari yang pertama, dari malam yang pertama sampai malam yang terakhir. Itu kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dalam bulan Ramadan tuftah abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diikatlah para setan-setan. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Ayo, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta dikabulkan hajatnya, aku kabulkan hajatnya. Siapa meminta pengampunan kepada Allah SWT, aku akan ampuni dosa-dosanya. Di mana? Di saat kita memasuki bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, salafus saleh kalau sudah masuk bulan Ramadan, sudah ada di hati mereka rencana-rencana apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Sudah di hati mereka, sudah jauh-jauh hari, bulan Ramadan aku akan menambah amal begini, amal begitu. Ana mau menghatapkan Quran sekian-sekian, ana mau sholat tahajud sekian-sekian, ana mau baca zikir sekian, ana mau begini dan begitu dan seterusnya. Itu sudah diatur dengan rapi dan dengan betul-betul dengan semangat. Oleh karena itu, termasuk di antara mereka adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Yang mana Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menyambut bulan Ramadan dan mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya. Satu persatu ditanya, apa yang kamu rencanakan di waktu nantinya masuk bulan Ramadan? Daripada amal ibadah yang bisa kamu lakukan di bulan tersebut. Sehingga satu persatu anak-anak mereka menjawab, aku akan menambah amal ini, aku akan menambah amal ini, amal itu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menangis, meneteskan air matanya. Sehingga ketika dikatakan mayubkik, apa yang membuatmu menangis? Maka di situlah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, aku bertanya kepadamu, apa yang kamu rencanakan untuk menambah amal? Kamu jawab begini dan begitu. Semuanya bisa menjawab, tapi aku tidak bisa seperti kamu, tidak bisa seperti kalian untuk menambah amal. Kenapa kok Habib Abdullah bin Husain bin Thahir tidak bisa menambah amal lagi? Karena waktu-waktunya, hari-harinya sebelum Ramadan sudah penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak punya waktu lagi untuk menambah amal di bulan Ramadan, karena waktu-waktunya sudah terisi dengan seluruhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan salah sebagian amal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari 25 ribu kali setiap harinya, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25 ribu kali, membaca Allah Allah 25 ribu kali, belum membaca khatam Qur'annya berapa kali khatam Qur'an, belum lagi yang mengajarnya, belum lagi belajarnya, belum lagi dia munajatnya, berdoanya, belum lagi dakwahnya. Hari-harinya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitulah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, tetap dia mengatakan tawaduk dengan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan begitu luar biasa. Masya Allah, dia mengatakan ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhyil idhama rama. Ma ma'ana amal, ya Allah, aku tidak punya amal apapun, aku tidak punya ibadah, padahal ibadahnya seperti itu, Wakasbuna kullu zalal. Dan ibadah kami atau amalan kami yang kami lakukan semuanya, amalan yang jelek-jelek semua, amalan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, bukan sombong dengan amalnya. Sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta kepada orang-orang soleh, walaupun aku sendiri bukan orang soleh, aku tidak anggap diriku orang soleh, aku cinta tapi kepada orang soleh, dan aku mengharap syafaatnya orang-orang soleh nantinya di hari kiamat. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kalau kita merasa diri kita adalah orang soleh, kita merasa diri kita orang yang pasti masuk surga, na'udzubillahi min dzalik. Itulah Habib Abdullah bin Husain Tahir, dia menangis, tidak punya waktu lagi untuk menambah amal di bulan Ramadan. Sehingga tidak heran kalau dikatakan bahwasanya as-salafus saleh, mereka memasuki bulan Ramadan, satu bulan beribadah penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan, mereka keluar dalam keadaan menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka keluar dalam keadaan mereka derajatnya, makamnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ibadah yang mereka lakukan, mujahadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita menyambut bulan Ramadan, harus dihadirkan dalam hati kita. Kita menyambut bukan dengan senang-senang, bukan berarti kita dengan foya-foya, dengan banyak tidur, bukan dengan yang macam-macam. Kita bulan Ramadan lah bisa makan yang enak-enak ini. Biasanya kalau bulan hari biasa tidak ada ini yang namanya sambusa, es campur. Bulan Ramadan lah kita bisa makan semuanya. Kita bisa begini makan ini dan itu, bisa tidur enak. Tidak, Ramadan bukan untuk itu. Ramadan untuk ibadah, Ramadan untuk puasa, Ramadan untuk membaca Al-Quran, Ramadan untuk sholat, Ramadan untuk sholat tarawih, Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Habib Alwi bin Shahab mengatakan, kef ba'dun nas ya'gidun anwa minal li'ib wahum fi sahri Ramadan isbayagulun indal Habib sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang membuat permainan, bermain begini dan itu, sibuk dengan main ini dan itu, dan mereka waktu itu pada berada pada bulan Ramadan. Di saat mereka orang-orang ke masjid, di saat mereka orang-orang mengaji, di saat mereka orang-orang mengingat Allah, ini tahu-tahu mereka bermain, lalai dan lupa daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadaf bulan Ramadan yang seharusnya kita jadikan bulan dalam setahun yang berjumlah 12, satu bulan kita khususkan untuk betul-betul ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam satu minggu kita khususkan satu hari, hari Jumat, kita gunakan untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat bagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, yang dikatakan bahasanya kalau bulan Rajab yang sudah lewat itu adalah syahrul istighfar, bulan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban syahrul shalah ala nabil mukhtar, bulan untuk kita lebih memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan lah turun Al-Quran, dan di bulan Ramadan kita dituntut lebih banyak lagi untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita tahu bahwasanya bulan Ramadan pahala ibadah yang sunnah menjadi pahalanya seperti ibadah yang wajib, dan ibadah yang wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kalau kita melakukan ibadah yang sunnah di bulan Ramadan, berarti kita seakan-akan melakukan ibadah yang wajib. Dan kita melakukan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat, bandingannya sangat jauh. Kemudian kita lewatkan begitu aja, kita biarkan bulan Ramadan sehari, dua hari, tiga hari, tanpa kita memperbanyak amal dan ibadah di dalam hari-hari tersebut, ini suatu yang rugi. Padahal kita juga belum tentu apa kita mendapatkan Ramadan yang selanjutnya. Ramadan yang selanjutnya bisa jadi Ramadan tersebut adalah Ramadan yang terakhir buat kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ramadan yang akan datang pun belum tentu kita mendapatkannya. Oleh karena itu hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika menaiki mimbar, satu mimbar dia naiki, anak tangga mimbar, ketika dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengucapkan amin. Naik mimbar yang kedua, Rasul juga mengucapkan amin. Naik mimbar ketiga, anak tangga yang ketiga mengucapkan juga amin. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya kamu lakukan ini, tidak seperti biasanya kamu mengucapkan ini, kamu ucapkan amin padahal aku tidak melihat di sekitarmu itu ada orang. Kamu ngomong sama siapa? Amin, amin, amin 3 kali. Maka di situ Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat yang bertanya, ketahuilah bahasanya ketika aku naik anak tangga yang pertama, di situ Jibril datang kepada aku. Dan di situ Jibril mengatakan, ya Muhammad, sungguh sangat celaka orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa mendapatkan bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan yang dia dapatkan tidak membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni oleh Allah? Kan di bulan tersebut dia bukannya ibadah tapi lalai, naudzubillah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di bulan Ramadan dia gunakan waktunya untuk bermaksiat bukan beribadah kepada Allah, ini berarti sungguh sangat celaka. Bulan Ramadan kita mudah mendapatkan maghfirah dari Allah, kita mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak mendapatkan ampunan padahal mudah didapatkan, berarti sungguh menunjukkan orang tersebut sangat keji, sungguh menunjukkan orang itu sangat jauh dari rahmat Allah dan sengaja dijauhkan oleh Allah SWT. Sehingga ketika dikatakan oleh Jibril seperti itu, sungguh celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka Nabi Muhammad langsung menamini, dan Nabi Muhammad mengatakan amin yang mendoakan Jibril, yang aminnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak dikabulkan doanya, doa malaikat Jibril yang mengamini yang doa Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sibuk dengan lalai kepada Allah SWT, naudzubillah, diamini oleh Rasul, didoakan oleh Jibril dan diamini oleh Rasul sebagai orang yang celaka nantinya di akhirat, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita sambut bulan Ramadan dengan ibadah, kita sambut dengan mujahadah, kita sambut dengan membaca Al-Quran. Kita tahu Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail Sahibul Quran di luar Ramadan sudah sibuk lakunya membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan dia menghususkan waktunya khusus ibadah kepada Allah, terutama Al-Quran. Dia masuk masjid dan dia itikaf di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali malam hari raya. Ini contoh, walaupun kita tidak bisa meniru semua seperti yang dilakukan beliau, tapi minimal kita meniru sebagiannya. Dia itikaf di masjid sepanjang bulan Ramadan, tidak pernah pulang ke rumahnya. Dan setiap hari, setiap malam, keluarganya memberikan satu potong roti yang dia makan sebagiannya dan dia sedekahkan sebagiannya. Bahkan ternyata roti-roti tersebut semuanya tidak pernah dimakan setiap malamnya oleh Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Ketika ditanya, bagaimana kamu tidak makan roti? Apa yang kamu makan? Ana atahadza bil Quran. Aku makannya dengan membaca Al-Quran. Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah makannya dengan Al-Quran. Kita tahu oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bulan Ramadan dia menghatamkan Quran setiap hari 2 kali. Kalau bulan biasa dia membaca Al-Quran, hatam Quran 1 kali hataman setiap hari. Kita hatam Quran dalam waktu berapa kita hatam Quran? Imam Syafi'i setiap harinya menghatam Quran. Tidak ada alasan Imam Syafi'i Kamis tidak usah membaca Quran, sibuk dengan dakwah, sibuk. Masya Allah, dakwahnya iya, wah ngajarnya iya, sibuk dengan keluarga yang ditanggung oleh beliau juga iya, semuanya dilaksanakan hak-hak tersebut oleh Imam Syafi'i, tapi tak masih bisa menghatamkan Quran setiap hari 1 kali. Dan di bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran 2 kali setiap hari bulan Ramadan. Al-Imam Abu Hanifah malah lebih. Kalau Imam Syafi'i setiap hari 2 kali menghatam Quran, Imam Abu Hanifah 4 kali menghatamkan Quran setiap hari. Bahkan Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf radhiyallahu ta'ala anhu bukan hanya menghatamkan Quran 4 kali setiap hari, tapi 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Lebih-lebih lagi itu bukan khusus Ramadan, bahkan hari-hari biasa Habib Abdurrahman As-Saghaf, sehingga tidak heran mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan menjadi kutub di zamannya, menjadi wali kutub di zamannya. Ini contoh-contoh sekelumit bagaimana mereka betul-betul mencurahkan tenaga mereka, mencurahkan waktu mereka semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu berapa banyak keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, amal kebaikan dilipat gandakan, dan di situ setiap malamnya dibebaskan 600 ribu jiwa daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau berdoa, bagi yang mau memohon, bagi yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ya kita di hari raya, kita seakan-akan sudah keluar daripada bulan Ramadan, ka yaumi waladathu ummu, seperti dalam keadaan kita bayi lahir, seperti tidak ada dosa lagi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-jum'ah ilal jum'ah wal umrah ilal umrah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffirat ma bainahuma idza tunibatil kaba'ir. Antara salat Jumat dengan salat Jumat yang selanjutnya itu akan terhapuskan dengan sebab amalan ibadah salat Jumat. Kalian salat Jumat yang akan datang, maka dosa yang sebelumnya satu minggu akan diampuni oleh Allah. Begitu juga al-umrah ilal umrah, kalian umrah kemudian kalian sewaktu-waktu umrah lagi, antara keduanya dosa yang ada akan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara Ramadan yang kemarin, dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dengan syarat idza tunibatil kaba'ir, jika tidak dilakukan dosa besar, jika ditinggalkan dosa-dosa besar, baru dia akan mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat lima waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min darani hisa?" Bagaimana menurut kalian jika ada di rumah salah seorang daripada kalian ada sungai yang bersih dan jernih, dan dia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa di badannya kotoran? Maka mereka mengatakan, "Qalu la yabqa min darani hisa ya Rasulullah." Tidak akan tersisa dari badannya kotoran sedikit pun kalau dia mandi setiap hari 5 kali. Fakadzalika masalu shalawatul khams yamhullahu bihinnal khotoya. Begitu juga salat 5 waktu jika dilaksanakan dengan benar, maka antara salat dengan salat, antara salat dengan salat, itu akan menghapus dosa yang terjadi di antara tersebut, sehingga bersih daripada dosa, bersih daripada kesalahan. Tapi dengan syarat tidak tunibatil kabair, yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus kita betul-betul bertaubat kepada Allah. Kalau dosa kecil bisa terhapuskan dengan sholat Jumat, bisa dihapuskan dengan puasa, bisa dihapuskan dengan wudu, bisa dihapuskan dengan zikir fadilah ini dan fadilah itu, tanpa kita meminta ampunan, tanpa kita meminta kepada Allah untuk diampuni dosa kita. Tapi kalau dosa besar, kita harus meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengembalikan haknya kepada orang yang kita zalimi, dan kita menyesali apa yang telah kita perbuat, baru kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, apalagi ya bulan Ramadan, selain itu adalah bulan untuk kita berpuasa kepada Allah, dan ini latihan kita menahan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia, kita selalu menuntut untuk makan enak, minum enak, kapan aja kita bisa makan, kapan aja kita bisa minum. Nafsu normal manusia. Allah menciptakan manusia dengan diberikan akal dan diberikan nafsu. Beda dengan malaikat, Allah menciptakan malaikat makhluk yang diberikan oleh Allah akal tapi tidak diberikan nafsu. Tidak ada malaikat yang ingin makan sate, tidak ada malaikat yang kepingin tidur nyenyak, tidak ada. Malaikat tidak ada hawa nafsunya. Tapi malaikat diberikan oleh Allah dengan akal. Dan sebaliknya malaikat hewan, Allah ciptakan hewan diberikan hawa nafsu. Hewan ingin makan, ingin minum dan senang-senang, tapi tidak diberikan oleh Allah akal. Oleh karena itu manusia yang diberikan oleh Allah SWT akal dan diberikan hawa nafsu, jika akalnya mengungguli hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsunya, maka dia akan digabungkan dengan malaikat, bahkan bisa lebih, menjadi lebih afdal daripada malaikat. Tapi kalau manusia syahwatnya mengungguli dan mengalahkan akalnya, dia gunakan waktunya untuk mengikuti segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka dia akan menjadi lebih buruk walaupun sekalipun daripada hewan-hewan yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia punya akal, tinggal kita milih, kepingin kita menjadi diikutkan dan digolongkan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau kita digolongkan dengan hewan-hewan Allah, atau lebih jelek daripada hewan Allah, naudzubillahi minzalik. Oleh karena itu kita heran kalau masih ada sebagian yang masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tidak dihadirkan bahwasanya mereka ketika itu berada di bulan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di bulan yang dikatakan bahwasanya jika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan akan masuk bulan Ramadan menangis. Ibtaghayyara launu. Wajah Nabi Muhammad itu sampai pucat kalau mendekati bulan Ramadan. Wa kasurat salatuh, dan ibadah Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Waqtahalla fi du'a, dan Nabi Muhammad berdoa, memohon kepada Allah bersungguh-sungguh ketika berdoa, menangis ketika berdoa. Itu sifat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sesuatu yang mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Yang dikatakan la alimtum ma alam la bakaitum katsira wa la dahaitum qalila. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu pasti akan menangis banyak dan kamu akan sedikit ketawa. Kan kita sebaliknya, kita banyak ketawa, tidak ada nangisnya malah, bukan sedikit menangis. Tidak pernah kita menangisi dosa-dosa kita, tidak pernah kita menangisi kekurangan ibadah kita, tidak pernah kita menangisi waktu yang sudah lewat, tidak bisa kita menangisi kekurangan hubungan kita dengan Allah, kekurangan kekuatan ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam, kurangnya kuat, lemahnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad, tidak pernah ditangisi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kita rela dengan keadaan kita yang sekarang, tidak ada kesemangat untuk menambah lebih baik lagi, menambah amal yang lebih baik lagi, padahal di hadapan kita sudah ada yang namanya alam barzah, yang namanya ya, sakaratul maut, yang setiap masing-masing pun pasti akan merasakannya, dan masing-masing pun pasti akan masuk ke dalam liang kuburnya. Tapi tidak ada keinginan untuk menambah. Kenapa? Kita tertutupi hati kita dengan syahwati dunia, syahwati nafas, hawa nafsu kita ikuti, sehingga kita menjadi orang yang budem, diperbudak oleh hawa nafsu kita. Nah, inilah kesempatan kita memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita untuk lebih menjadi lebih baik. Di mana? Di bulan Ramadan. Sebagaimana seorang yang sakit, sakit jasmaninya, sakit badannya, dia akan pergi ke dokter. Dokter akan menyarankannya untuk diopname di rumah sakit, dan di situ dia disuntik, di situ dia dioksigen, dan di situ dia diberi obat yang obatnya tentunya tidak enak rasanya, dan dia situ harus sabar untuk menjalani perawatan selama berhari-hari di rumah sakit. Tapi dia mau melakukan itu, dia rela melakukan itu, bahkan dia dengan itu pun membayar, bukan gratis, mereka bayar. Tujuannya apa kok mereka mau minum obat yang pahit, kok mau disuntik, kok mau tinggal di rumah sakit yang tidak enak? Tujuannya biar mendapatkan kesembuhan. Yang penting biar, tidak apa-apa aku lakukan itu, aku terima itu, yang penting badan anak sehat, yang penting anak bisa sembuh dari penyakit anak. Begitu juga Ramadan ini, kita jadikan sebagai rumah sakit. Tidak apa-apa, anak rela, anak rela lebih sedikit tidurnya, anak rela lebih sedikit makannya, anak rela lebih banyak lebih banyak ibadah anak kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, lebih banyak lagi baca Qur'annya. Tapi tidak enak, memang tidak enak, tapi kalian mendapatkan nantinya kenikmatan yang kalian rasakan setelah bulan Ramadan. Ya itulah, kadang-kadang ya seseorang menyambut bulan Ramadan sudah disiapkan jenis-jenis makanan yang akan dimakan. Oh, hari pertama kita makan ini, hari kedua kita makan ini. Kadang-kadang mereka diantaranya mempersiapkan ya makan itu bukan hanya sekali dua kali, bahkan tiga kali, bahkan bisa lebih. Jadi kalau sahur itu sampai dua piring. Kenapa kok makan banyak? Ana takut lapar nanti kalau tidak makan banyak. Loh, memang nanti mau puasa itu biar apa? Biar kenyang maksudnya itu. Kita ini berpuasa untuk apa? Untuk lapar. Yang dengan lapar itu badan kita akan menjadi sehat. Tasumu tasih tasihu. Berpuasalah kalian akan sehat. Penyakit yang sekarang ini tersebar, mudah-mudah banyak yang sakit berat. Kenapa? Karena termasuk diantara sebabnya adalah makanan yang bermacam-macam dengan makan yang kenyang. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika dikirim seorang Raja Najasyi, seorang budak yang dokter, yang ahli dengan kedokteran, untuk melayani Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ternyata dokter tersebut nganggur di Madinah. Tidak ada pasiennya, padahal di negerinya mereka sana. Pasiennya begitu banyak, antri. Tapi ketika dikirim ke Madinah, tidak ada pasiennya, sehingga dokter tersebut heran. Kok kita ini di sini ini sehat-sehat semua orang-orangnya? Sehingga dokter itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa sih resepnya kok kamu sehat, sahabat-sahabat sehat? Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akanna la nasba. Resepnya ini, kami adalah sekelompok kaum yang kami tidak makan kecuali kalau kami kenyang, kalau kami lapar, dan kami tidak makan sampai kenyang. Tidak makan kecuali kalau lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Beda dengan kita. Kalau kita tidak sampai kenyang, tidak bakalan berhenti. Ayo tambah. Ayo tambah lagi. Belum apa? Belum kenyang ini masih. Makan memang harus kenyang, tidak bagus. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan perlu disiram, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau disiram terus sampai airnya mengalir, akan merusak tumbuhan tersebut. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, hasbuka ibnu Adam lukaimat yukimna sulbah. Cukup bagi manusia itu beberapa suap yang menyehatkan punggungnya dia, menguatkan punggungnya. Fa in kana la budda, kalau misalnya kepingin lebih daripada lukaimat, lebih daripada beberapa suap, fasulusun li ta'ami, jadikan sepertiga untuk makannya. Wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumnya. Wasulusun li nafasi, dan sepertiga untuk nafasnya. Jangan penuh makanan tok. Kadang kita penuh dengan makanan padahal minumnya ini belum, padahal minum belum. Sepertiga jadikan tempat perut kita ini untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiganya lagi untuk bernafas. Kasih kesempatan bernafas. Itu pun kalau harus, katanya Rasulullah, kalau mau lebih baik, itu yang di awal itu dikatakan oleh Nabi, cukuplah beberapa suap, maka di situ akan muakkan punggungnya. Nah, disitulah sir asom, rahasia puasa. Kita dianjurkan untuk lapar, dianjurkan kita bisa merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang tidak bisa beli beras. Oh, rasanya begini ya, sehingga itu kita ada rasa kasihan kepada mereka, ada niat untuk membantu mereka. Selain itu juga untuk kesehatan badan kita, yang dikatakan tasumu tasihu tadi, itulah gunanya. Bukan berarti wah kita harus makan banyak ini sahurnya, karena apa, nanti takut nanti lapar. Maghrib langsung kita berbuka, bahkan kadang kita lupa berdoa, sibuk dengan berbuka, sibuk dengan makanan dan minuman yang kita santap, sehingga kita lupa berdoa sebelum makan, sehingga kita bahkan lupa menjawab azan, padahal menjawab azan, meninggalkan jawaban azan, di situ ada ancaman yang keras. Subba fi udunaihi al-anuq yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengar azan tidak menjawabnya, maka akan dituangkan di kedua telinganya adalah timah yang sudah melebur karena panas, dituangkan ke kedua telinganya. Bagi yang tidak menjawab azan, kita ini kadang-kadang begitu, ketika kita berbuka Allah Akbar, Allah Akbar, kita sibuk makan tidak menjawab azan. Kita makan, minum, tidak apa-apa ketika azan, langsung kita makan. Ya, dan baca bismillahirrahmanirrahim cukup, kemudian kita makan kurma 3 biji, kemudian minum, sambil di saat itu sambil makan kurma sambil jawab ajar Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sambil minum Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sambil makan, tidak apa-apa, sambil jawab azan. Ya, dan ingat juga bahwasanya doa yang dipanjatkan dan dibaca ketika kita berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaftu zahaba dhama wabtalatil uruk wa sabatal ajru insyaallah, itu dibacanya adalah setelah makan kurma dan setelah minum air. Makan kurma 3 biji, baru kemudian minum air, baru baca doa itu, Allahumma laka sumtu, ya Allah alhamdulillah laka sumtu, bagimu kami berpuasa, wa bika amantu dan wala rizki aftartu, kami beriman kepadamu, kami memakan rizkimu, meminum rizkimu, dan ila akhir. Itu dibaca bukan di waktu sebelum kita mendengar azan, sebelum ya, kita langsung ya, membaca doa tersebut. Nah, cukup baca bismillah, baru kita makan kurma, kemudian air, baru baca doa. Dan kemudian mau makan terserah, mau makan habis maghrib pun juga tidak masalah. Ya, ini yang kita ingatkan. Dan di situ ingat bahwasanya di situlah ada farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Karena waktunya sudah habis, di akhir ini juga kami minta maaf ya, karena ini mungkin terakhir sebelum Ramadan. Dan kalau ada kesalahan, ada yang sebagian mungkin yang tersinggung dan lain sebagainya, kesalahan apapun, kita mohon minta maaf sebesar-besarnya, sehingga kita juga saling meminta maaf kepada satu dengan yang lainnya menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan kita disucikan oleh Allah SWT dari segala dosa, baik dosa berkaitan dengan Allah ataupun dosa berkaitan dengan manusia, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan ibadah yang terbaik, dalam keadaan mendapatkan ridha Allah, dalam keadaan mendapatkan maghfirah Allah, rahmat Allah, dan kita dibebaskan oleh Allah SWT dari nerakanya, dari azabnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang baik, dalam keadaan Rasul ridha kepada kita. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan keistimewaan apa yang diberikan oleh salafus saleh, daripada kebaikan-kebaikan, daripada keistimewaan-keistimewaan, dan juga ditularkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, keluarga orang-orang keluarga dan orang-orang yang kita cintai, orang yang berbuat baik kepada kita dan meminta doa kepada kita. Ala hadiniyah wal kuniniyah salihah jami'ah di khairin nawahirah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.